الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد sampai di ayat berapa? 16. Abu Yusuf. Hah? Hah? Yaqulu rabbuna jalla fi ulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد كذبت قبلهم قوم نوح telah berdusta dan mendustakan para rasul sebelum orang-orang Quraisy ini. Orang-orang Quraisy yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berdusta sebelum mereka dan mendustakan para rasul. Ini perbuatan mereka. Kaumnya Nuh alaihi salatu wasallam. Qablahum qawmun wa ashabur rassi wa thamud. Ashabur rass, taib, ashabul bi'r, yang disebutkan oleh para ulama kita. Demikian juga kaum Thamud, wa'ad, wa fir'aun, kaumnya Lut, ashabul aikah, yakni kaumnya Shu'aib, taib, kaum Tubba, orang-orang Hindiar. Kullun ha'ula'ikal qawm kadzabu rusulahum. Kaum-kaum ini adalah kaum yang mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka. Jadi bukan cuma orang Quraisy yang mendustakan Rasul-Rasul mereka, Rasulnya Muhammad SAW, tapi umat-umat terdahulu pun telah melakukan hal yang sama. Umat-umat dahulu pun telah melakukan hal yang sama terhadap Rasul yang diutus kepada mereka. Kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id, semuanya mendustakan rasul maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala menimpa mereka bahwa mereka akan diazab. Afa'ayna bil khalqil awwal, apakah mereka menyangka bahwa kami merasa lemah, lelah, letih ketika menciptakan ciptaan kami pertama kali? Dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, rasa lelah, letih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma laqad khalaqnas samawati wa ma massana min lughub." Kami yang menciptakan langit dan bumi dan semua apa yang ada padanya, dan kami tidak sedikit pun merasa lelah. Lelah itu ada pada makhluk. Barakallahu fiik. Letih itu ada pada makhluk. Kenapa? Karena makhluk ini lemah. Sementara Allah Subhanahu wa taala zat al-qawi. Zat yang maha kuat. Apakah kami merasa lelah ketika kami menciptakan ciptaan kami di awal pertama kali, sebelumnya tidak ada menjadi ada? Baik. Maka demikian pula ketika kami hendak membentuk ulang, menciptakan kembali mereka, sama sekali tidak mendapatkan apa? Rasa lelah, letih. Baik. Allah atas segala sesuatu maha mampu. bal hum fi labsin min khalqin jadid, bahkan mereka-mereka inilah sesungguhnya yang ragu-ragu. Barakallahu fikum. Ragu-ragu, tidak percaya akan apa? Akan kebangkitan. Baik. Mereka manusia-manusia ini tidak percaya, ragu-ragu. Kenapa orang-orang mukmin begitu percaya akan adanya hari kiamat, hari kebangkitan? Ya karena mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Sehingga apapun yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang dirinya dan apa yang Allah lakukan, orang-orang mukmin langsung yakin dan percaya. Adapun orang kafir, karena mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ya tidak pernah mereka meyakini apa yang disampaikan kepada mereka sebagai suatu kebenaran. Baik. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan makhluk-makhluknya, apalagi kalau sekedar hanya membangkitkan mereka. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami yang telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisiki oleh jiwanya sendiri. Allah Maha mengetahui. Jangankan yang dibisik-bisik antara satu dengan orang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu." Tidak ada dua orang, tiga orang, empat orang yang berbicara kecuali Allah Subhanahu wa taala yang ketiganya atau empatnya, kelimanya. Sedikit atau banyak, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Bahkan apa yang ada dalam hati. Apa yang merupakan niatan, kehendak, keinginan, cita-cita, harapan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mata-mata yang khianat dan apa-apa yang disembunyi oleh dada-dada. Barakallahu fikum. Allah Maha mengetahui. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari nadi leher mereka sendiri. Barakallahu fikum. Allah Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua malaikat yang senantiasa menyertai hamba ini, kiri kanan, mencatat semua apa yang diucapkan, semua apa yang dilakukan oleh hamba tersebut, dari kebaikan dan kejelekan. Barakallahu fikum. La haula wa illa billah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan kecuali di sisinya ada malaikat yang senantiasa mencatat apa yang diucapkan itu. Baik sungguh-sungguh, main-main, barakallahu fikum, jujur, dusta, semua akan tercatat. Barakallahu fikum. Tanpa kecuali. Sehingga orang-orang akan terheran-heran dengan kitab catatan amalan yang mereka terima. Karena semuanya termaktub, tertulis, tercatat, sedikit pun tidak ada yang luput daripadanya. Sehingga ketika mereka diberi catatan amalan itu, mereka mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada." Kitab apa gerangan ini yang tidak tersisa sedikit pun dari apa yang pernah kita lakukan, besar atau kecil, kecuali tercatat padanya. Dan mereka mendapati semua apa yang pernah mereka lakukan tercatat di dalam catatan amalan mereka. Kemudian Allah mengatakan, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidaklah pernah menganiaya seorang pun. Barakallahu fikum. Karena Allah memiliki sifatul adil. Allah tidak pernah menganiaya siapapun. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kami yang menganiaya mereka, tapi mereka sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya kecuali tercatat sebagai satu ya, dimaafkan tapi tidak terhapus. Baik. Dalilnya, baik, dalilnya adalah ucapan Rasulullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Inni satartuha laka fid dunya wa ghafartuha laka al-yawm." Sebelumnya Allah telah mengatakan, "Ya fulan, alam takun fa'alta kada wa kada fi makani kada wa kada?" Wahai fulan, tidakkah engkau telah melakukan ini di tempat ini, waktu ini, perbuatan ini? Tidak ada yang bisa dia katakan kecuali apa? Kecuali na'am ya Rabbi. Kemudian Allah mengatakan, "Inni sahatartu halaka bid dunya wa ghafartu halaka al-yawm." Walaupun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tetap tercatat. Barakallahu fikum. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Maka barakallahu fikum, jaga lisan. Barakallahu fikum, jaga lisan, jangan sampai barakallahu fikum melakukan kata-kata yang boleh jadi orang menganggapnya tidaklah apa-apa dan tidak mengapa dia mengucapkan itu, padahal itu ada kata-kata kufriyah, syirkiyah, yang dengannya datang murka Allah Subhanahu wa taala. Dia dicampakkan masuk dalam neraka gara-gara ucapan itu. Wallahul musta'an. Baik. Dan boleh jadi ada kata-kata yang baik yang mungkin dia menganggap tidak seberapa kata-kata ini, tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kata-kata yang baik ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka silakan dia berkata baik, kalau tidak silakan dia diam. Baik. Apalagi dalam kondisi marah, subhanallah. Kondisi marah, kemudian dia memperturutkan hawanya, maka keluar semua kata-kata yang luar biasa jeleknya. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian terhadap orang-orang yang bisa menahan amarahnya, wal kaadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yang senantiasa menahan amarahnya, tidak dia luapkan, dia tahan mulutnya, barakallahu, untuk tidak berkata-kata karena akan berkata-kata yang jelek. Barakallahu bikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala yunfidahu, da'ahu Allahu ala ru'usil malaik al mala' tayyib hatta yukhayyirahu min al huril 'ain ma syaa." Siapa yang menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu untuk meluapkannya, dia mampu untuk melampiaskannya dalam bentuk kata-kata atau perbuatan, baik, maka Allah Subhanahu wa taala memanggilnya nanti di hadapan seluruh makhluk, barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk memilih dari kalangan bidadari yang dia sukai. Memang barakallahu fikum, amarah ini ketika dia meluap sangat sedikit orang yang mampu untuk menahannya. Kalau Anda marah, silahkan tenang dulu sampai amarah itu turun baru bicara. Barakallahu fikum. Duduk, tenangkan jiwa, barakallahu fikum, sabarkan hati, kemudian setelah itu berbicara. Kalau tidak akan keluar semuanya, kebun binatang keluar. Baik. Makian, umpatan, celaan keluar semuanya. Masya Allah. Maka kata-kata ini barakallahu fikum haruslah kita jaga. Baik. Contoh yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal putranya Ibrahim. Baik. Beliau menangis. Beliau sedih. Tapi beliau mengatakan, wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Hati sedih, mata menangis. Akan tetapi kita tidak mengucapkan kata-kata kecuali apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Kalau sedih silakan sabar. Baik, jangan berkata-kata kecuali kebaikan. Marah juga demikian, silakan sabar. Jangan berkata-kata. Tahan sampai darah ini turun. Barakallahu fikum. Baru sampaikan apa yang perlu disampaikan. Karena semua akan tercatat, barakallahu fikum. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Maka perbanyaklah kata-kata baik. Apa kata-kata baik ini? Dzikrullah. Banyak berzikir. Banyak baca Quran. Barakallahu fikum. Dan kata-kata yang lainnya yang kita katakan, kita ucapkan, bertasbih, bertakbir, bertahmid, berdoa, salawat, semuanya akan dicatat. Berbahagialah orang-orang yang dia dapati catatan amalannya banyak berisi dengan istighfar, banyak tobat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wajat sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut. Taib. Sakitnya luar biasa. Taib. Wajaat sakratul maut bil haq. Inilah kenyataan dan inilah kebenaran yang tidak akan ada seorang pun yang bisa lari daripadanya. Dalika ma kunta minhu tahid. Tak akan ada seorang pun yang mampu mengelak dari kematian, lari dari kematian, menghindar dari kematian, menangguhkan kematian. Tak akan ada seorang pun yang mampu untuk melakukannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi wurujin musyayyada." Dimanapun kalian berada, kematian akan menjemputmu. Walaupun Anda berada di dalam apa? Benteng yang sangat kokoh. Orang akan mati. Beda ajalum wala yastakhiruna anhu sa'ata wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyegerakan atau mengundur ajalnya. Kalau ada yang mengatakan, oh si fulan dia bunuh diri, dia menyegerakan barakallahu fikum kematiannya, bukan, memang sudah itu kematiannya, nampaknya saja dia mendahului takdirnya, tapi memang itulah takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mati bunuh diri. Memang dalam takdir dia bahwa dia bakal mati bunuh diri. Baik. Allah telah tentukan di mana dia akan meninggal dunia. Baik, dan tidak ada seorang pun mengetahui di mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di negeri mana dia akan mati. Baik. Dan setiap orang akan berjalan menuju tempat kematiannya. Barakallahu fikum. Setiap orang akan mendatangi tempat kematiannya. Barakallahu fikum. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kematian orang-orang tertentu. Di perang Badar beliau mengatakan, hadza masra'u fulan wa hadza masra'u fulan wa hadza masra'u fulan. Ini tempat kematiannya si fulan. Di sini tempat matinya si fulan. Di sini tempat matinya si fulan. Dan betul seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh-tokoh Quraisy itu mati di tempat betul yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardhin ja'alallahu ilaiha haja." Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk diwafatkan seseorang di satu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia butuh mendatangi tempat itu. Baik. Kemanapun dia, dia akan mendapat tempat itu. Katanya dia lari meninggalkan kematian. Enggak, dia lari menuju tempat kematiannya. La haula wa quwwata illa billah. Malaikat tinggal menunggu di mana si fulan. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi tempat kematiannya si fulan. Ha gitu. Tapi orang itu yang datang. Kemudian mati di tempat itu. Wajah sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha bis sur. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kiamat, kiamat kecil Ya ini setiap orang ketika mati maka itulah kiamatnya, kiamat kecil untuknya. Yang biasa disebutkan oleh orang ketika mati, qamat qiyamatuhu, kiamatnya sudah tegak dengan kematiannya. Maka disebutkan di sini kiamat yang kedua, wa nutikha bis-suri dzalika yaumul wa'id. Dan dari kiamat ketika ditiup sangkakala, itulah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap orang akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikha bis-suri dzalika yaumul wa'id. Itulah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji bahwa akan ada nanti hari kiamat, ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ini kematian untuk setiap orang. Setiap orang akan merasakan namanya kematian tanpa kecuali. Wa nufikha bis-suri dzalika yaumul wa'id, itu hari kiamat. Wajat kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Wajat kullu nafsin, dan setiap orang akan datang nanti di hari kiamat bersama dua malaikat. Baik. Yang pertama adalah malaikat yang menggiringnya ke mahsyar, dan yang kedua adalah malaikat yang menyaksikan atas dia apa yang dulunya pernah dia lakukan dari kebaikan dan kejelekan. Baik. Karena ada barakallahu fikum malaikat yang senantiasa menyertai kita, dan ada malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan. Menjadi saksi. Kata Rasulullah SAW, ya ta'aqabu nabikum malaikatun billayli wa malaikatun binnahar. Sini berganti dua, sini berganti malaikat turun yang akan mengawasi kalian dan memperhatikan kalian siang dan malam. Dan bertemu dan berpisah dua penjaga ini, barakallahu fikum, di waktu subuh dan di waktu asar, barakallahu fikum. Baik. Waktu asar, malaikat yang berjaga siang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan datanglah malaikat yang akan menjaga malam dari asar sampai subuh. Baik. Maka orang-orang yang melakukan sholat berbahagia dengan persaksian malaikat-malaikat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya, sementara Allah yang lebih mengetahui tentang hamba-hambanya. Allah bertanya kepada para malaikat, kaifa tajiduna ibadi wa kaifa taraktum ibadi. Bagaimana kalian mendapati hamba-hambaku dan bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Baik. Kata para malaikat, wajadnahum. Baik. Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang dalam keadaan mereka sholat dan kami meninggalkan dalam keadaan mereka melakukan sholat. Masya Allah. Ini kebahagiaan dan kegembiraan serta keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa melakukan sholat, baik, sholat berjamaah. Atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun. Kami mendapati mereka dalam keadaan mereka sholat, dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Wallahul musta'an. Wajat kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Malaikatnya menjadi saksi untuk semua apa yang pernah dilakukan, baik buruknya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa kashafna 'anka ghita'aka fa basaruka liyawm hadid. Jadi insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya tentang masalah ini. Barakallahu fiikum. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.